Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syaitan la'natullah 'alaihi yang merupakan musuh dari manusia, mereka atau dia tidaklah akan pernah berhenti untuk berusaha agar amalan yang dilakukan oleh anak Adam tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara upaya syaitan agar ibadah yang dilakukan oleh seorang anak Adam tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dengan menjerumuskan seorang hamba ke dalam perbuatan riya. Yang mana riya ini adalah merupakan perbuatan dosa yang terselubung, yang samar, yang tanpa disadari mungkin seseorang dia melakukan perbuatan riya tanpa dia sadari. Dan syaitan tatkala menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan riya, dia menggunakan berbagai macam bentuk model-model riya. Yang ini pernah dijelaskan oleh seorang ustaz hafizullah taala, yaitu Ustaz Firanda, yang mana beliau mencontohkan di antara contoh-contoh atau model-model perbuatan riya yang terselubung, ya, yang manusia melakukannya tanpa dia sadari, ternyata itu adalah perbuatan riya. Di antara contohnya yang pertama adalah terkadang seorang itu menceritakan keburukan orang lain, dia menceritakan keburukan orang lain dengan maksud agar pendengar paham bahwasanya ia tidaklah demikian. Misalnya tatkala dia berbuat ghibah, membicarakan orang lain bahwasanya si fulan itu orangnya tidak amanah. Tujuan dari dia bergibah riya ini adalah agar orang yang dia ajak berbicara memahami bahwasanya dia adalah orang yang amanah. Ya, jadi dia melakukan gibah, menjelek-jelekan manusia agar pendengar paham bahwasanya dia tidak memiliki sifat-sifat yang demikian itu. Maka orang yang demikian ini berarti telah mengumpulkan dua dosa sekaligus. Yang pertama adalah dosa gibah dan yang kedua adalah dosa riya yang terselubung. Kemudian yang kedua yang beliau contohkan adalah menceritakan nikmat dan karunia yang banyak dengan maksud agar pendengar paham bahwa ia adalah orang soleh sehingga berhak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menceritakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan dari harta yang banyak, dari kedudukan yang tinggi ataupun yang semisalnya, ya, agar pendengar memahami bahwasanya dia adalah orang soleh sehingga berhak untuk mendapatkan semua itu. Kemudian di antara contoh yang ketiga adalah memuji gurunya, memuji syekhnya dengan pujian setinggi langit agar ia juga terkena imbas pujian tersebut. Masya Allah, Syekh Fulan, Ustaz Fulan, ya saya belajar sama Ustaz Fulan sudah berapa tahun lamanya. Masya Allah, sifatnya sangat mulia. Ya, dia memuji syekhnya tujuannya agar dia terkena imbas. Kalau syekhnya begitu mulia, maka enggak jauh beda dengan muridnya atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah seorang merendahkan diri tapi dalam rangka untuk riya. Dia tawadu, ya, merendahkan diri di hadapan orang lain tapi tujuannya adalah dalam rangka untuk riya. Kemudian yang kelima misalnya adalah menyatakan kegembiraan akan keberhasilan dakwah. Ya, dia seorang ustaz misalnya sudah lama berkecimpung dalam dakwah, ya. Kemudian dia menceritakan keberhasilannya dalam berdakwah. Ini Jogja kalau bukan karena saya mungkin dakwah salaf tidak akan berkembang ataupun yang semisalnya. Ini tujuannya agar dia dipuji oleh manusia, agar manusia menganggap bahwasanya kalau bukan Ustaz Fulan, kepintaran Ustaz Fulan dalam berdakwah, mungkin dakwah salaf tidak akan berkembang di Jogja ataupun yang semisalnya. Kemudian di antara contoh yang beliau contohkan adalah menunjukkan dan memamerkan kedekatannya terhadap para dai atau ustaz. Seakan-akan dengan dekatnya dia dengan para ustaz menunjukkan ia adalah orang yang soleh dan disenangi para ustaz. Ya, dia menunjukkan dan memamerkan kepada orang-orang kedekatannya terhadap para dai atau para ustaz. Antum kalau ngubungin Ustaz Fulan lewat ana aja. Ana itu kenal dekat dengan Ustaz Fulan. Misalnya. Tapi tujuannya agar dia ya dipuji oleh manusia. Bahwasanya si Fulan dekat dengan Ustaz Fulan. Kemudian contoh yang ketujuh yang beliau contohkan adalah seseorang yang dia berpoligami lalu memamerkannya, ia berdalih ingin menyiarkan sunnah, akan tapi ternyata dalam hatinya ingin pamer. Ah, antum istrinya berapa? Ah? Oh, saya satu. Oh, kalau saya baru tiga. Ah. Anaknya baru 20. Rencananya sih mau yang keempat nih. Menjalankan sunnah. Ah. Misalnya. Ya, dia memamerkan seperti ini tujuannya agar dipuji oleh manusia. Ini diantara contoh-contoh riya yang terselubung yang banyak dilakukan oleh seseorang tanpa dia sadari. Dan yang namanya riya ini adalah merupakan suatu penyakit. Penyakit hati. Dan setiap penyakit mesti ada obatnya. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan diantara mengobati penyakit riya yang ada pada diri seseorang, min turuki ilaji riya, ya diantaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah tadakkuru fadlil ikhlas, mengingat akan keutamaan ikhlas. Sebagaimana telah kita jelaskan kemarin bahwasanya yang namanya amal tidaklah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala timbul perasaan riya, ya, kemudian kita lawan perasaan riya tersebut. Karena hakikatnya orang riya, maka ibadah yang dia lakukan tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan bagi orang-orang yang mengamalkannya dengan ikhlas. Dan syaitan pun tatkala dia bersumpah akan menyesatkan manusia, syaitan mengecualikan. Syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia sampai dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini diantara keutamaan orang-orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua diantara turuk ilajir riya, diantara mengobati penyakit riya adalah mujahadatun nafsi fil ikhlas minar riya. Bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan amalan dari riya. Kita bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan suatu amalan dari riya. Yang mana keikhlasan ini memiliki tanda-tandanya. Dan di antara tanda-tanda orang yang ikhlas, yang dia berusaha untuk mengikhlaskan amalan dia, di antara tanda-tandanya yang pertama adalah orang ini suka menyembunyikan amalan. Keikhlasan ini perlu dilatih. Ya, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang ikhlas, yang pertama adalah dia berusaha untuk menyembunyikan amalan. Terutama amalan-amalan yang sunnah. Beda dengan amalan-amalan wajib yang harus ditampakkan seperti sholat berjamaah di masjid, maka ini harus ditampakkan. Adapun sholat-sholat yang sunnah misalnya, atau amalan-amalan yang sunnah, kalau kita bisa menyembunyikannya, maka sembunyikanlah. Dan selayaknya bagi kita ini memiliki suatu amalan, yang amalan ini tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh seorang ustaz, misalnya tatkala kita dapat jatah ronda misalnya, maka sekali-kali kita selipkan uang di amplop, kemudian kita selipkan uang tersebut di sebuah rumah tanpa nama. Ya, atau misalnya kalau tatkala kita memasukkan uang ke dalam kotak amal, ya kita sudah siapkan di dalam rumah uang 100 ribu dan 1000. Yang 100 ribu kita lipat, ya kita lipatkan pada yang 1000. Tatkala kita beramal, orang-orang melihatnya adalah kita berinfak sebanyak 1000, padahal dalamnya ada uang 100 ribu. Ya. Jadi di antara tanda-tanda keikhlasan adalah suka menyembunyikan amalan. Kemudian yang kedua di antara tanda-tanda keikhlasan adalah selalu menuduh diri kita dengan kekurangan dan tidak memuji diri sendiri. Ya, tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menuduh diri kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan adalah kurang. Kita tidak memuji diri kita sendiri. Ya, karena hakikatnya tatkala kita beribadah, kita mampu untuk beribadah, hakikatnya bukan kemampuan kita, tapi hakikatnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasa bahwasanya ibadah kita ini kita khawatirkan, ada rasa khauf, ya, ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tetap diiringi dengan rasa roja. Rasa khauf dan roja harus ada pada diri kita. Tatkala kita beramal, kita ada rasa khauf, takut jangan-jangan Allah tidak menerima amalan kita, karena kita tidak tahu ya amalan kita ini diterima atau tidak. Tapi kita pun harus ada unsur roja, mengharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Jadi di antara tanda-tanda keikhlasan yang kedua adalah selalu menuduh diri kita dengan kekurangan dan tidak memuji diri sendiri. Tatkala kita beribadah, yakinilah bahwasanya kita mampu beribadah bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, niscaya kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tidak menanti balasan dari orang lain dan juga tidak ucapan terima kasih dari orang lain tatkala kita berbuat kebaikan. Tatkala kita mentraktir teman kita, terkadang ada seseorang yang dia mentraktir temannya atau ngasih sesuatu pada tetangganya, ada harapan suatu saat nanti temannya apa? Mentraktir dirinya. Atau tetangganya nanti mengembalikan mangkoknya dengan isi yang lainnya. Maka di antara tanda-tanda keikhlasan tatkala dia memberi sesuatu, dia memberi memang karena Allah Subhanahu wa taala ingin berbuat baik kepada orang, tidak menanti balasan dari orang lain dan juga tidak ucapan terima kasih dari orang lain. Hal ini menunjukkan keikhlasan pada dirinya. Tatkala dia memberikan sesuatu pada orang lain, dia tidak menanti balasan dari orang tersebut. Kemudian yang keempat adalah tidak mengharapkan pujian dan tidak tertipu dengan sanjungan atau pujian. Tatkala kita melakukan suatu kebaikan, janganlah sekali-kali kita mengharapkan pujian dari manusia, karena pujian manusia tidak ada manfaatnya. Yang kita harapkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita tertipu tatkala kita dipuji oleh manusia. Ya. Kemudian yang kelima adalah di antara tanda-tanda keikhlasan adalah seseorang yang dia dipuji dan dicela bagi dia adalah suatu perkara yang sama saja. Tatkala seseorang dia bekerja di suatu perusahaan atau dia mengajar di suatu pondok, kemudian dia dipuji misalnya, maka pujian tersebut tidak menambah rajin dia. Ya. Dijelaskan di sini oleh seorang ustadz, di antara ciri keikhlasan adalah dia dipuji tidak tambah rajin, dan jika dicela tidak mengurangi kerajinannya. Tatkala seseorang dia masuk mengajar jam 7 lewat 15. Kemudian dia setiap harinya masuk jam 7. Kemudian dipuji. Oh besoknya biar tambah dapatkan pujian, saya besok mau datang jam 6:30 misalnya. Ya, seseorang di antara ciri orang itu ikhlas adalah dipuji tidak tambah rajin, dan jika dicela itu tidak mengurangi kerajinannya. Dan juga mungkin di antara ciri-ciri orang yang ikhlas, tatkala ujian, tatkala dia mendapat nilai 100, wow, besoknya tambah rajin, tatkala nilainya di bawah 60, dia enggak rajin lagi. Wah, sudah malas lah. Ya. Padahal yang namanya ujian di dalam suatu latihan, ya, itu hanyalah sekedar angka. Hakikatnya tidak ada nilainya. Terutama pelajaran terkait masalah akidah. Tatkala kita belajar akidah, belajar tauhid, kemudian untuk mengetes kemampuan antum, pemahaman antum, kemudian ada ujian, maka hakikatnya itu hanya nilai secara angka. Tidaklah menunjukkan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita. Tatkala kita ujian tauhid, ujian akidah, nilai kita 100, belum tentu kita lebih bertauhid daripada orang yang nilainya 20. Karena hakikat seseorang itu belajar tauhid itu adalah dia memahami dan mengamalkannya. Walaupun terkadang tatkala dia ditanya tentang sesuatu, sebutkan syarat la ilaha illallah yang 8 misalnya, dia paham tentang syarat la ilaha illallah, tapi dia tidak hafal dan dia mengamalkannya. Ya. Kemudian jelaskanlah hukum tentang ilmu perbintangan misalnya. Dia tak paham ilmu perbintangan yang haram seperti apa, yang syirik seperti apa, dan dia tidak melakukannya. Walaupun tatkala disebutkan dia menjawab pertanyaan tersebut, dia tidak bisa. Ya, Dia tidak hafal, tapi dia mengamalkannya. Maka ini yang seperti ini bisa jadi lebih bertauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti antum tatkala mendapatkan nilai dari hasil ujian antum, ini tidak menunjukkan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri antum. Ya. Kemudian yang keenam adalah tidak melihat amalan yang dia lakukan. Di antara tanda-tanda keikhlasan, dia tidak melihat amalan yang dia lakukan. Kemudian yang ketujuh adalah mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sama sekali tidak mengharapkan pujian dari manusia. Kemudian di antara tanda keikhlasan yang kedelapan adalah dia mengakui keutamaan orang lain dan tidak pelit di dalam memuji mereka, lebih-lebih orang yang berbuat baik kepada kita. Hanya saja tatkala kita memuji orang lain, hendaknya jangan di hadapan orang tersebut. Ya, karena dikhawatirkan timbul perasaan riya pada dirinya. Dan tatkala kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, hendaklah kita membalasnya. Seandainya kita tidak bisa membalasnya, maka hendaklah kita mendoakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan." Dan barang siapa yang membuat kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan tersebut. Kalau ada orang berbuat kebaikan kepada kita, balaslah semampu kita. Ya. Fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu. Dan apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu yang kalian bisa balas dari kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, fadu'ulahu, maka doakanlah orang tersebut. Hatta taru annakum qad kafa'tumuhu. Sampai kamu melihat bahwasanya kalian sudah memiliki sesuatu untuk membalasnya. Oleh karena itulah, ya, mengapa wajib bagi kita untuk mendoakan orang tua kita sampai kita mati, karena orang tua kita adalah orang yang paling banyak berbuat kebaikan kepada kita, dan kita sebagai seorang anak tidak akan mampu membalas orang tua. Sehingga kewajiban bagi kita tatkala kita tidak mampu membalas orang tua, maka wajib bagi kita untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan ustaz-ustaz kita yang mengenalkan sunnah kepada kita. Ini diantara tanda-tanda keikhlasan. Jadi diantara cara-cara di dalam mengobati penyakit riya yang tadi, yang pertama adalah mengingat keutamaan ikhlas, dan yang kedua adalah bersungguh-sungguh di dalam mengikhlaskan amalan, membersihkan amalan dari riya, yang mana riya ini tidaklah memudaratkan, tidaklah membahayakan pelakunya selama dia benci. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya riya itu ibarat lautan yang tidak bertepi. Setiap orang pasti terhingga penyakit riya. Maka tatkala riya muncul dalam hati kita, maka kita lawan. Kita bersihkan dari hati kita. Ya, kita benci dengan datangnya riya tersebut. Jangan biarkan riya tersebut tetap ada pada diri kita. Maka riya yang muncul pada hati kita pada saat itu, tatkala kita baca Al-Quran awalnya ikhlas, tiba-tiba muncul seseorang, timbul perasaan riya, kita lawan, kita tidak senang perasaan riya itu ada pada diri kita, maka riya yang muncul tersebut tidak membahayakan bagi pelakunya. Kemudian yang ketiga, di antara cara di dalam mengobati riya adalah tadzakkuru 'azamatillahi wa jalalihi wastihqaqihi wa ikhlasil ibadallahu wahdahu. Mengingat akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang paling mulia, yang sangat agung, yang maha sempurna, yang tiada tandingannya, yang tidak layak dipersekutukan. Nanti tatkala kita membahas bab yang terakhir, ya, bab yang ke-67, ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab menutup babnya dengan membawakan dalil-dalil yang menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti pada hari kiamat Allah menggenggam, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya, Allah menggenggam langit dan bumi ibarat seseorang menggenggam biji sawi yang di tangannya, di telapak tangannya. Pada hari kiamat nanti, ya, Allah menggenggam langit yang tujuh dan bumi yang tujuh ibarat seseorang dia menggenggam, ya, biji sawi. Sebanding mana kita ini dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Manusia yang kita harapkan pujiannya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak bagi Allah untuk dipersekutukan. Dan kita mengingat akan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi semata, kemudian kita pun harus memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, adalah zat yang maha kaya, la yahtaju ila ibadatina, yang mana Allah tidaklah membutuhkan ibadah kita. sebagaimana dalil yang kemarin kita jelaskan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap ibadah kita. Man asraqta fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, ana agna surakai ani syirki man amila amalan asraqa ma fihi ghairi taraktu wa syirkahu. Saya tidak butuh terhadap persekutuan di dalam kesyirikan. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang dia melakukan kesyirikan bersamaku di dalamnya untuk selainku, taraktu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari ibadah yang kita lakukan. Walaupun ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang ikhlas, apalagi kalau ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang riya. Tentu Allah tidak butuh lagi. Kemudian yang keempat adalah mengingat akan bahaya-bahaya riya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, ya, riya dapat menghapus amalan kebaikan. Riya ini termasuk dari kesyirikan yang asghar, yang apabila seseorang tidak bertobat maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin pun kita sudah jelaskan makna dari tidak diampuni, ya, pendapat yang pertama Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya amalan dosa syirik walaupun asghar tatkala tidak diampuni, maksud tidak diampuni adalah akan masuk ke dalam amalan timbangan keburukan yang nanti akan melawan amalan dari kebaikan kita. Adapun pendapatnya Syekh Saleh Al-Fauzan bahwasanya maksud tidak diampuni adalah dia harus diadab dulu terlebih dahulu di dalam neraka. Kemudian yang kelima adalah mengingat akan kematian, mengingat akan sakotul maut, mengingat akan kuburan dan gelapnya kuburan, dan mengingat keadaan pada hari akhirat. Yang pada saat itu, ya, tidak ada yang kita butuhkan kecuali amalan yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah kita mengetahui anan nasa bahwasanya manusia la yamlikuna naf'an wala dharran. Yang namanya manusia tidaklah memiliki manfaat dan juga tidak memiliki bahaya. Apalah arti pujian manusia, apalah arti celaan manusia, hakikatnya tidaklah ada artinya. Yang kita harapkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya yang namanya riya terkadang itu hanya sekedar perasaan di dalam hati kita. Ya. Sebagaimana tadi kita jelaskan, syaitan ini berusaha agar ibadah yang kita lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara adalah dengan menanamkan rasa riya, perasaan dipuji atas ibadah yang kita lakukan. Dan itu terkadang dan seringnya hanya sekedar perasaan. Belum tentu orang yang kita harapkan pujian, ya, dari ibadah yang kita lakukan itu memuji kita. Terkadang misalnya tatkala ada dua orang salat at-tahiyatul masjid, ya, mungkin si A merasa, wah, saya dilihatin sama si B nih, katanya saya dipuji sama si B. Padahal B enggak memujinya. Begitu juga dengan si B. B merasa dipuji oleh siapa? Oleh A. Padahal si A tidak memujinya. Jadi terkadang perasaan dipuji itu hanya sekedar perasaan. Dan orang yang kita rasa memuji kita sebenarnya tidak memuji kita. Sekedar perasaan. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa na'lam wa astaghfiruka lima la'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Ini di antara turuk cara-cara mengobati riya yang ada pada diri kita. Kemudian kita masuk penjelasan yang terakhir, penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab. Ada dalil dari Al-Quran 1 dan hadis kemarin sudah kita jelaskan tatkala kita membahas tentang bahaya-bahaya riya. Kita masuk pada dalil yang pertama, ya, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada." Qul ai amara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yaqula linnas. Qul, katakanlah Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ai maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mengatakan innama ana basyarun. Wahai manusia, innama ana basyarun. Sesungguhnya saya ini adalah seorang manusia, yakni innama ana abdun min ibadillahi, laisa li minar rububiyyah syai'un wala minal ibadati syai'un. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Saya tidak memiliki sifat rububiyah dan juga saya tidak berhak untuk diibadai sedikit pun. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama ana basyarun. Sesungguhnya saya ini Rasulullah, maksudnya adalah seorang manusia, adalah bantahan bagi orang-orang yang gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak dari manusia yang mereka berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak di antara mereka yang mengatakan innahu makhluqun min nurin, bahwasanya dia yaitu Muhammad adalah makhluk yang terbuat dari cahaya. Walam yukhlaq mimma khuliqa minhu banu Adam, yang mana beliau tidaklah diciptakan dari sesuatu yang dengannya manusia diciptakan. Wa anahu makhluqun qabla Adam, dan bahwasanya beliau adalah makhluk sebelum Adam. Maka ini di antara bentuk-bentuk gulu. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita untuk mengatakan kepada manusia innama ana basyarun, ai maknanya sesungguhnya saya ini adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, fala yu'badu, maka janganlah disembah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, makna dari bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah adalah fala yu'bad, maka tidak boleh disembah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kul innama ana basyarun mithlukum. Mithlukum, yakni mithlakum fi umuril basyariyah. Sesungguhnya saya ini adalah seorang manusia sama seperti kalian. Dari perkara-perkara manusia. Saya lapar, kalian lapar, saya pun lapar. Ya, saya terluka, kalian pun bisa terluka. Ya. Tatkala kalian memiliki sifat-sifat basyariyah, saya juga sama. Saya bisa terluka. Kalian tidak mengerti perkara yang gaib, saya pun tidak mengerti perkara yang gaib. Saya terluka, kalian terluka, saya pun bisa terluka. Dikisahkan pada perang Uhud, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usirat rubaiyatuhu, suja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terluka bagian keningnya, wa kusirat rubaiyatuhu, kemudian gigi taringnya patah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga bisa terluka. Ini diantara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil ini, ya, maka di antara faedahnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang lemah sehingga tidak berhak untuk disembah, maka mimbabi aula lagi menyembah selain orang yang dia kedudukannya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong Rasulullah saja enggak boleh disembah karena makhluk yang lemah, maka lebih-lebih lagi orang-orang yang derajatnya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Ini pembeda antara diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita Rasulullah memang seorang manusia sama seperti kita, tapi bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Jibril. Yang mana tatkala kita meyakini bahwasanya Rasulullah diberikan wahyu menjadi seorang rasul, maka di antara konsekuensinya adalah kita harus taatuhu fi ma amara, mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjauhi segala larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan khabar-khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya tatkala seseorang dia beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang bid'ah, lalu apa fungsinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul? Ya, tatkala kita beribadah semau kita sendiri. Maka tatkala seseorang meyakini bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah seorang rasul, maka hendaklah tidaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ya, sesungguhnya ilahukum ilahun wahid, ya, yakni ma'budakum bihaqqin. Mana dari annama ilahukum ilahun wahid, ya sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang satu. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yang hak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fal ilahu ma'nahu al-ma'bud. Ilah ini maknanya adalah ma'bud, yang insyaAllah ini sudah dijelaskan tatkala antum membahas bab yang ke-6 tentang tafsir syahadat la ilaha illallah. Wal ma'budu bihaqin huwallahu wahdahu. Dan sesembahan yang hak untuk yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma siwahu fa huwa ma'budun bil batil. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sesembahan yang batil. Ya, tatkala kita mengartikan la ilaha illallah, maka arti yang tepat adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala para ulama mengartikan, menafsirkan makna la ilaha illallah dengan la ma'buda bihaqqin illallah, ini berdasarkan Al-Qur'an, ya Luqman ayat 30, dzalika bi annallahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan juga secara kaidah bahasa Arab, ya, bahwasanya arti dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, karena ilah ini bermakna wazan fi'al, dan wazan isim yang ikut wazan fi'al ini bisa bermakna maf'ul atau fa'il, dan yang benar adalah bermakna maf'ul. Adapun haknya adalah khobar yang dibuang. Dan untuk menentukan suatu khobar, maka kita lihat kenyataan yang ada. Ya. Kalau diartikan la ma'budah mawjudun ilallah, maka tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang benar dan yang dipahami oleh orang-orang Arab, ya, zaman dahulu yang mereka paling paham dengan bahasa Arab, khobar yang dibuang adalah hak. Buktinya apa? Buktinya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mengatakan qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Mereka menjawab aja'ala alihatan ilahan wahida. Apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang satu? Ya, ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja. Yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab Quraisy, ya, pada saat itu menyembah banyak tuhan, menyembah banyak sesembahan. Dan dia pun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Arab jahiliyah juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, menyembah Lata. Tatkala mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahida. Apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah suatu perkara yang batil. Pernah ada seorang ustaz mengisi sebuah kajian. Ya, tatkala dia menjelaskan makna dari la ilaha illallah, ditanya oleh ustaz tersebut, ada seorang ditanya, seorang mas, menurut mas, arti dari la ilaha illallah itu apa, mas? Dia jawab, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kan arti la ilaha illallah yang tersebar di masyarakat itu, ya, kalau tidak mengartikan tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah, atau tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dikatakan oleh ustaz ini, antum yakin, mas, arti dari la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan kecuali Allah? Yakin. 100%. Iya. Benar. Kemudian ustaz ini bertanya, mas, agama yang diakui di Indonesia ada berapa, mas? Ada 6. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, sama apa? Konghucu, ya? Yang zamannya Pak Gus Dur ya, diresmikan Konghucu. Kemudian ustaz ini bertanya, masing-masing agama tersebut, mas, punya sesembahan enggak? Punya. Kalau Islam siapa? Allah, jelas. Kristen, Yesus. Hindu siapa? Dewa. Ya, dewa-dewa. Dewa Brahmana, dewa pencipta, dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu dewa apa? Hah? Pelindung, ya? Dewa Siwa, dewa penghancur. Antum belajar enggak waktu SD? Kemudian kalau Buddha, ya patung Buddha itu. Kalau Konghucu siapa? Sun Gokong. Dewa, ya dewa-dewa juga, ya, beda dengan dewanya Hindu. Kemudian ditanya lagi, kira-kira menurut mas, di antara sesembahan-sesembahan yang ada di Indonesia yang diibadahi oleh agama masing-masing itu, menurut mas yang benar siapa? Yang berhak untuk disembah siapa? Karena dia orang Islam, dia jawab siapa? Ya Allah. Mas yakin? Yakin. 100%? Iya. Oh, berarti keyakinan mas yang pertama dengan keyakinan yang mas yang kedua bertentangan. Ya, tatkala Mas mengatakan la ma'budu bi arti dari la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, ya Mas yakin 100% katanya. Kemudian tatkala saya katakan di antara sesembahan-sembahan yang banyak itu bahwasanya yang berhak disembah adalah Allah, Mas juga yakin, menunjukkan apa? Keyakinan Mas bertentangan. Karena kalau Mas mengatakan la ma'budu bi haqqin illallah, la tidak ada sesembahan selain Allah. Ya, kalau kita renungkan tidak ada sesembahan selain Allah. Ini menimbulkan dua konsekuensi yang batil. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Yang pertama, seakan-akan sesembahan itu satu, yaitu Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Ya, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Ya, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Seakan-akan sesembahan itu adalah apa? Satu. Sementara kenyataan sesembahan itu banyak. Namun yang hak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua konsekuensinya, kalau kita artikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Coba antum renungi. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Menunjukkan segala sesuatu yang disembah berarti siapa? Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti sesuatu yang disembah berarti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tatkala kita mengartikan la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Dan tatkala kita menyalahkan seseorang, maka hendaklah selayaknya bagi kita untuk bisa membenarkannya. Ya. Jangan katanya si fulan misalnya. Misalnya ada seorang santri karena semangat, ya. Ini anak ajarkan di kelas 1 SMP ya. Ya. Misalnya, "Bu, arti la ilaha illallah yang benar apa?" "La ma'buda, tidak ada sesembahan kecuali." "Oh, Ibu salah. Yang benar siapa?" "Yang benar apa?" "Ya pokoknya itu salah." "Kenapa?" "Ya pokoknya salah." "Kata siapa?" "Kata ustaz saya." Nah, repot nih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ayyu ammilu ru'yatullah." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maksudnya adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Yang mana nanti orang-orang yang beriman, ya, di hari kiamat adalah mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenikmatan yang paling nikmat yang didapatkan oleh seseorang di surga adalah tatkala dia dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang selama ini kita sembah. Ya, tatkala kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kenikmatan yang paling nikmat, ya, adalah kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha." Eh, maknanya la yumkinu antasulah hadhihi ru'ya illa liman amila amalan saleh. Maknanya tidak mungkin kita, ya, dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan amalan yang saleh. Dan amalan itu dikatakan saleh sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, menukil perkataannya Fudail bin Iyad, adalah jika amalan tersebut ikhlas dan sawaban. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih dari riya, sum'ah dan seluruh macam jenis kesyirikan baik akbar maupun asghar, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah syahid dari pembahasan bab kita. Falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Maknanya, ya, bahwasanya tidaklah seseorang itu dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia beramal amalan yang saleh. Dan amalan yang saleh, tidaklah sesuatu itu dikatakan amal saleh kecuali terpenuhi dua syarat, diantaranya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah faedah dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Fayustafadu min hadhil nusus allati saqaha al-muallif. Maka diambil faedah dari nas-nas yang dibawakan oleh muallif. Yang pertama, al-ayatu tadullu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun. Dari ayat menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang basyar, seorang manusia yang tidak memiliki keberhakan di dalam rububiyah dan juga uluhiyah. Dan ini sekali lagi adalah merupakan bantahan bagi orang-orang yang gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, beliau mengatakan, yustafadu minal ayati mas'alatan 'azimatan. Diambil faedah mas'alatun 'azimatun, diambil Faedah dari ayat ini masalah yang sangat agung, wahia yaitu annar rasula sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itha bidakwati ila tauhid wa nahyi ani syirki billah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk mendakwakan tauhid dan melarang dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika kullur rasul, demikian pula seluruh rasul. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Kemudian yang ketiga adalah tadullu ayatul karimah ala wujubil ikhlas fil amali lillah wa hadha mahalu syahid minha lil bab. Dari ayat tersebut menunjukkan akan wajibnya mengikhlaskan di dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan ini adalah syahid dari bab kita. Kemudian faedah yang keempat dari hadis Abi Hurairah, annallaha ghaniyun an ibadatil khalqi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh terhadap ibadah para makhluk. Walau asraqan nasu kulluhum au kafaru kulluhum lam yankus dzalika min mulki syai'an, seandainya seluruh manusia melakukan kesyirikan atau seluruhnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian yang kelima adalah at-tahdhiru minasyirki fil amal, peringatan yang keras dari kesyirikan di dalam amalan. Wa annahu sababun liraddihi wa adami qubulihi, dan bahwasanya kesyirikan adalah sebab ditolaknya suatu amalan. Kemudian faedah yang keenam adalah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallamu kama yasha, Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan berbicaranya Allah adalah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketujuh dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirik yang zahir yang nampak dan juga syirik yang khafi. Dan juga nanti syirik khafi itu ada dua tinjauan. Syirik khafi secara zatnya, dalam artian memang letaknya syirik ini di dalam hati, dan juga syirik khafi itu berdasarkan kebanyakan manusia yang tidak memahaminya, bahwasanya itu adalah merupakan kesyirikan. Ya. Tatkala nanti kita ada pembahasan tersendiri, ya, tatkala Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan," janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu, ya, beliau mencontohkan di antaranya, tatkala beliau mencontohkan ayat yang mulia ini, bahwasanya asyirku fi hadil umma akhfa, bahwasanya syirik pada umat ini adalah samar, kemudian beliau mencontohkan seperti perkataan laula kulaibatu hadza la tana lusus, seandainya tidak ada anjing kecil ini, niscaya maling akan masuk ke rumah kita. Ya, Ibnu Abbas mencontohkan di antara contoh-contoh kesyirikan yang khafi adalah perkataan seandainya tidak ada anjing kecil, niscaya maling sudah masuk. Padahal secara bentuk kesyirikan tersebut adalah kesyirikan lisan, qaul, ya, bukan khafi. Kenapa Ibnu Abbas memasukkan ke dalam bentuk syirik yang khafi? Maksudnya khafi ini samar bagi manusia. Banyak dari manusia yang tidak memahami bahwasanya itu adalah kesyirikan. Kemudian di antara faedah yang lainnya bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling takut dari kesyirikan. Ya, tatkala Rasulullah menjelaskan, ya, bahwasanya beliau lebih khawatir para sahabat tertimpa kesyirikan yang khafi dibandingkan fitnah dajjal, maka dengan segera para sahabat bertanya, ya, apakah yang dimaksud dengan syirik khafi. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ini adalah manusia yang paling takut terhadap kesyirikan. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan tatkala beliau mengatakan wa kana sahabatu yakhafuna min hadzal syirki, dan bahwasanya sahabat mereka takut dari kesyirikan yang demikian ini. Wa hakada, kata beliau, wa hakada, dan demikian itulah, kullama qawiya imanul abdi qawiya khaufuhu minar riya wa khaufuhu min jami' syirki, wa hakada, dan yang demikian itulah, kullama qawiya imanul abdi, ya, tatkala kuat keimanan pada diri seseorang, qawiya khaufuhu minar riya, maka akan semakin kuat pula rasa takutnya terjerumus ke dalam kesyirikan, dan takutnya dirinya terjerumus ke dalam berbagai macam bentuk kesyirikan. Jadi kalau kita ingin melihat sejauh mana kuatnya tauhid yang ada pada diri kita, maka lihatlah sejauh mana rasa takut kita terjerumus dari kesyirikan. Ibaratnya ini adalah merupakan suatu rumus. Ya, kalau kita ingin melihat sejauh mana kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita, maka lihatlah sejauh mana rasa takut kita dari kesyirikan. Dan orang yang benar-benar takut dari kesyirikan, dia senantiasa belajar kesyirikan agar tidak terjerumus ke dalamnya. Orang yang mengaku takut dari kesyirikan tapi enggak pernah belajar tentang kesyirikan, maka hakikatnya dia tidak takut dari kesyirikan. Dan di antara ciri orang yang takut dari kesyirikan adalah dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindari dari segala bentuk kesyirikan. Selesai sudah pembahasan kita bab masalah riya, kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-37. Al-babu as-sabi'u wa thalathun. Babu minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Bab termasuk dari syirik keinginan manusia dari amal solehnya dunia. Bab termasuk syirik seseorang atau manusia beramal ibadah karena dunia. Pada bab ini insyaAllah ada beberapa poin yang kita akan jelaskan. Yang pertama adalah penjelasan judul bab yang anak ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Dan sekaligus adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian yang kedua adalah perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Ya, anak ambil dari kitab Qaulul Mufid dan juga I'anatul Mustafid. Kemudian yang ketiga adalah hukum beramal ibadah karena dunia. Hukum seseorang yang beramal ibadah karena dunia. Kemudian poin yang keempat adalah keadaan atau hukum suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Kalau pada pembahasan riya adalah keadaan suatu amalan yang tercampur riya. Ini keadaan suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Kemudian poin yang kelima adalah penjelasan ulama salaf tentang empat keadaan manusia yang masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, yaitu surat Hud ayat 15-16. Ini diantara dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang nanti insyaAllah kita akan jelaskan maksud dari dalil tersebut. Kemudian yang keenam adalah penjelasan dalil. Kita masuk langsung pada poin yang pertama, itu judul dari judul bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Babu minasyirki ay minasyirkil asghar. Jadi hukum asalnya seseorang yang dia beramal karena dunia, hukum asalnya adalah syirik asghar. Jadi babu minasyirki ay minasyirkil asghar iradatul insani bi amalihi dunia. Seseorang dia menginginkan dari amalnya itu balasan di dunia. Ay maknanya ayya'malal amala, yaitu seseorang dia melakukan suatu amalan alladhi suri'a lil akhirah, yang amalan tersebut disyariatkan untuk akhirat, ya, wa huwa la yuridu bihi illa tam'ad dunya, dan dia tidak menginginkan balasan di akhirat kecuali dia hanya menginginkan balasan di dunia. Seperti seseorang yang berjihad tujuannya semata-mata karena ingin ghanimah, au yata'allamu, atau seseorang yang dia belajar di perguruan tinggi ngejar titel tujuannya adalah untuk mendapatkan jabatan atau tujuannya adalah agar naiknya gajinya naik. Dalam artian ini adalah sekolah agama, ya, bukan sekolah umum. Mungkin ada di suatu pondok yang ukuran mukafa'ah seorang ustadz itu dilihat dari titelnya. Ya, kalau S1 lulusan Madinah gajinya sekian, kalau lulusan Lipia gajinya sekian, kalau S2 gajinya sekian naik. Kemudian dia kejar tuh titel. Tujuannya apa? Tujuannya agar gajinya naik. Ya, dia belajar agama tujuannya ada agar dia dapat gelar kemudian mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Ini termasuk dari seseorang yang dia beramal karena dunia, atau seseorang dia haji atau berumroh tujuannya adalah untuk mengambil harta ataupun yang semisalnya. Ini judul penjelasan bab yang disampaikan oleh Syekh Soleh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Adapun perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya, di sini dijelaskan oleh Syekh Soleh Al-Utsaimin bahwasanya bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, yaitu pada bab yang ke-37, ada beberapa kemungkinan. Wa unwanul bab lahu thalathatu ihtimal. Ada tiga kemungkinan tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini, Kemungkinan yang pertama, ayakuna mukarraron ma'a ma qablahu. Mungkin bab ini adalah sekedar mengulang bab yang sebelumnya terkait masalah riya. Jadi bab ini sekedar pengulangan bab yang sebelumnya. Tapi kata Syekh Shalih Utsaimin, wa hadza ba'idun, dan ini kemungkinan yang sangat jauh, karena tidaklah mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mendatangkan dua bab sekaligus ya dengan makna yang satu. Ya, bab yang ke 36 kemudian langsung 37. Enggak mungkin pembahasannya sama. Ya. Terulang lagi. Nah, ini yang kata-kata Syekh Utsaimin ini kemungkinan yang sangat sangat jauh. Kemungkinan yang kedua, ayakunal babu alladhi qablahu akhassu min hadzal bab. Bahwasanya bab yang sebelumnya itu bab masalah riya itu lebih khusus dari bab ini. Li'annahu khosun fi riya, karena bab sebelumnya itu khusus tentang riya. Wa hadza a'ammu, dan bab ini lebih umum. Wa hadza muhtamalun, dan ini ada kemungkinan. Ya, berdasarkan nanti tatkala kita menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala itu surat Hud ayat 15 sampai 16, nanti di antara seseorang yang menginginkan amalnya keinginan dunia, salah satunya adalah riya. Jadi seorang dia beramal karena dunia, salah satu keinginan dunia itu adalah riya. Dan ini ada kemungkinan bab ini adalah babnya lebih umum dibandingkan bab sebelumnya. Yang ketiga, ayakuna hadzal bab naw'an mustaqilan 'anil bab alladhi qablahu. Bahwasanya bab ini bab yang tersendiri dari bab yang sebelumnya. Dalam artian beda bab, beda pembahasan. Ya, beda pembahasan antara bab riya dengan bab orang yang beramal soleh karena dunia, beda dengan riya. Wa hadza huwa dhahir, dan ini adalah kemungkinan yang nampak. Begitu pula sebagaimana dijelaskan oleh Sesol El Fauzan. Ya, di dalam kitab beliau membedakan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Ada pun Sesol Utsaimin beliau merinci kemungkinan-kemungkinan. Dan kata beliau, kemungkinan yang ketiga ini, bahwasanya bab masalah seorang beramal ibadah karena dunia ini beda dengan bab sebelumnya masalah riya. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, li'anal insana fil babi sabik ya'malu riya'an yuridu ayyumdaha fil ibadah. Karena bab yang sebelumnya, seseorang dia beramal karena riya. Dia menginginkan pujian tatkala dia melakukan suatu ibadah agar dia dikatakan sebagai ahlul ibadah. Wala yuridu naf'al al-mahdi, dan dia sama sekali tidak menginginkan manfaat duniawiyah. Jadi yang pertama ini orang yang riya, ya tatkala dia beramal karena ingin mengharapkan pujian manusia, ya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang semata-mata ingin dipuji, biar dikatakan sebagai ahli ibadah, dan sama sekali tidak menginginkan balasan di dunia. Sama sekali tidak menginginkan sesuatu dari dunia. Adapun wa fi hadzal bab, adapun pada bab ini, itu seseorang beramal soleh karena dunia, la yuridu ayyumdaha bi ibadatihi wa la yuridul mura'ah. Dia tidak, sama sekali tidak menginginkan dipuji dari ibadah yang dia lakukan, dan sama sekali tidak menginginkan manusia melihat dari ibadah yang dia lakukan. Ya, bal ya'budullaha mukhlishan lahu. Bahkan orang yang beramal karena dunia ini, dia beribadahnya ikhlas karena Allah. Ya, semata-mata memang beribadahnya karena Allah, sama sekali enggak ingin dilihat manusia, sama sekali tidak ingin dipuji. Dia beribadah ikhlas semata-mata karena Allah. Walakinnahu yuridu syai'an minad dunya. Tapi dia beribadah menginginkan sesuatu dari dunia. Dia menginginkan Allah itu membalasnya di dunia. Dan dia sama sekali tidak butuh balasan Allah di akhirat. Dia ikhlas beribadah kepada Allah, tapi dia menginginkan Allah membalasnya di dunia, seperti harta, kedudukan, kemudian sehatnya badan, keluarga dan anak-anaknya, ataupun yang semisalnya. Ya, beliau contohkan seperti orang yang dia menginginkan harta. Orang yang di dalam beribadah menginginkan harta seperti seorang muadzin yang dia adzan semata-mata karena ingin mendapatkan upah dari adzannya. Seorang mudarris, dia mengajar semata-mata karena menginginkan upah. Ya, ataupun yang semisalnya. Yang kedua, seperti orang yang menginginkan martabah, kedudukan, seperti orang yang kuliah di perguruan tinggi, ya agar mendapatkan ijazah, agar mendapatkan titel, walaupun nanti ada perinciannya, Apakah setiap orang yang dia mengharapkan ijazah tersebut itu masuk ke dalam bab ini? Ya, nanti ada penjelasan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang ketiga, seperti orang yang dia menginginkan agar terhindar dari penyakit, terhindar dari bahaya, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam tujuannya apa? Agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar badannya sehat ataupun yang semisalnya. Kemudian di sini ada tanbih dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin terkait dengan orang yang mengejar ijazah. Beliau mengatakan tanbihun fa in qila, apabila dikatakan hal yudkhalu fihi man yata'allamuna fil kulliyah aw ghairiha yuridu shahada aw martabah bi ta'allumihim. Apakah dimasukkan ke dalam bab ini orang yang belajar di kuliahan, dalam artian di sini adalah sekolah agama ya, ataupun yang semisalnya, karena mengharapkan syahada atau kedudukan tatkala dia mempelajarinya? Maka Syaikh Shalih Al-Utsaimin mengatakan fal jawabu annahum yudkhaluna fi dzalika, ya, bahwasanya yang demikian itu dimasukkan, ya, annahum bahwasanya mereka yang niatnya seperti itu, yudkhaluna fi dzalika, masuk ke dalam pembahasan bab ini, idza lam yuridu ghardan syar'iyan. Tapi beliau kasih catatan, itu jika sama sekali dia tidak menginginkan tujuan-tujuan yang disyariatkan, yang dibenarkan. Kemudian beliau menasihatkan, فَنَكُلُ لَهُمْ, maka kami katakan kepada mereka yang sekolah karena mengharapkan ijazah ataupun yang semisalnya, ya, maka kita katakan kepada mereka yang pertama, janganlah kalian memaksudkan, ya, dari yang demikian itu semata-mata karena mendapatkan martabah di dunia, kedudukan di dunia. Tapi jadikanlah sahada ijazah tersebut sebagai wasilah untuk beramal yang memberikan manfaat bagi manusia. Karena terkadang sekarang di sebagian tempat, ya, ada orang yang dia tatkala mendengarkan suatu ceramah, lihat titelnya. Ah, titelnya apa? Ah, enggak punya titel, enggak didengarkan. Dan ini terjadi. Ya, di Lampung pernah seorang teman cerita, ada seorang ustadz, masya Allah, tatkala menyampaikan bagus sekali katanya, tatkala ditanya titelnya, oh, enggak sekolah. Cuman pondokan. Setelah itu apa? Diremehkan. Ya. Maka tatkala kita kuliah, cari S1, S2, S3, ya, maka silakan. Tapi perbaiki niat kita. Niat kita tujuannya agar apa? Agar dakwah kita lebih diterima. Karena sekarang kebanyakan orang, ya, tatkala melihat seorang dai, yang pertama dia lihat adalah titelnya. Kemudian yang kedua, ya. Anna man aradal ilma lidzati qad la yajidu illa fil kuliah. Fayadkhulu kuliah au nahwaha. Ya. Terkadang orang, ya, dia kuliah di sebuah perguruan tinggi seperti ke Madinah, ya, dia kejar S1, habis S1 dia semangat untuk melanjutkan S2, tapi tujuannya bukan semata-mata karena ijazah. Karena dia mengharapkan suatu ilmu, ya, yang dia tidak dapatkan di S1. Dia ingin dapatkan ilmu tersebut adanya di S2, maka dia semangat untuk mengejar apa? S2 dan selanjutnya S3 dan selanjutnya misalnya. Maka tatkala orangnya niatnya seperti itu, tidaklah dia kuliah kecuali karena memang semata-mata karena zat ilmu yang dia ingin dapatkan pada kuliah tersebut, maka yang seperti ini tidak masuk ke dalam pembahasan kita. Ya, kemudian yang ketiga adalah, ya, apabila kita menginginkan dua kebaikan sekaligus. Ya, seorang dia kuliah, dia menginginkan kebaikan sekaligus, dia ingin mengharapkan kebaikan di dunia dan juga ingin mengharapkan kebaikan di akhirat, maka kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, fala syai alaihi, maka yang demikian itu tidaklah mengapa, hanya saja mengurangi keikhlasannya. Ya, tapi pun itu pun nanti dengan catatan, ya, apabila amalan tersebut, amalan terkait masalah amalan yang lainnya, amalan soleh tersebut memang disebutkan, ya, balasannya di dunia. Apa masalah kuliah, orang yang mencari ijazah apabila dia menginginkan dua kebaikan, kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, maka yang seperti ini tidak mengapa, hanya saja mengurangi keikhlasan yang ada pada dirinya. Ya, mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri Ana dan dari syaitan, dan Ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.